adalah salamku pada kawan, wahai bulan. Bisikan di telinga hatinya, aku tidak melupakan sepanjang aku jauh untuk mencari penghidupan. Dengan sendiri di rantau orang, gelisah menanggung rawan. Oh, purnama pesanku agar dapat selagi aku pergi menunaikan kewajiban, sampaikanlah salamku pada kawan, andai taulan. Selagi aku pergi menunaikan kewajiban, sampaikanlah salamku